بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita melanjutkan kembali kajian risalah Fadhlul Ilmi wa Akhlaqu Ahli, keutamaan ilmu dan akhlak pembawa ilmu. Kita masih pada bab yang pertama dari risalah ini, menjelaskan tentang Fadhlul Ilmi wal Fiqhu Fiddin, keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu agama. Telah disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala bahwasanya mempelajari agama Islam, mempelajari hukum-hukumnya merupakan sebuah kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap individu kaum muslimin. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam rangka untuk beribadah hanya kepadanya. Dan kita tidak mungkin tahu ibadah yang Allah Ta'ala inginkan kecuali dengan kita belajar, dengan kita mempelajarinya, dengan kita mengetahui seperti apa ibadah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan. Dan telah disebutkan pula oleh penulis rahimahullahu ta'ala bahwasanya al-fiqhu fid-din wal-ilmu bi-ahkamillah, mempelajari agama dan mengetahui hukum-hukum Islam itu merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang dikehendaki. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang dinukil oleh beliau rahimahullah bahwasanya seorang hamba yang telah mendapatkan hikmah dari Allah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan yang tidak terbatas dan tidak terhitung. Dikarenakan ketika seorang itu telah diberi taufik oleh Allah untuk bisa belajar, untuk bisa mengenal, untuk bisa mengilmui sebuah hukum, maka dia telah mendapatkan pahala yang besar dan kebaikan yang sangat banyak. Tayyib. Kita lanjutkan. Setelah beliau membawakan penafsiran dari para ulama menjelaskan tentang makna hikmah yang mana tidak lain dan tidak bukan kesimpulan dari tafsir mereka bahwasanya al-hikmah itu adalah al-ilmu, ilmu itu sendiri. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, walikai nudrika أهمية الفقه في دين الله وأنه نور لحامله والعامل به في الدنيا والآخرة. Untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimanakah pentingnya untuk mempelajari ilmu agama, di mana ilmu agama adalah cahaya bagi pemiliknya dan yang mengamalkannya di dunia dan di akhirat. Walikai nudrika ahamiyatahu wa jadwahu, dan agar kita lebih bisa memahami bagaimanakah pentingnya ilmu itu dan keistimewaannya, najidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kita perhatikan baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, beliau mengatakan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah taala akan pahamkan dia pada urusan agamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati akan kesahihannya. Yakni pada hadis ini terdapat sebuah keutamaan untuk ilmu. Dan bisa kita katakan semua keutamaan ilmu kembali kepada hadis ini. Dan apabila seorang hamba memahami betul hakikat dan makna dari hadis ini, dia akan faham bagaimanakah manzilatul ilm. Dia akan faham bagaimanakah kedudukan ilmu. Dia akan faham bagaimanakah keistimewaan ilmu. Dia akan tahu bagaimanakah keutamaan sesungguhnya pada ilmu syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Di sini Allah mengatakan khaira isim nakirah pada konteks syarat. Menurut tinjauan ilmu usul itu menunjukkan makna umum. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, kebaikan dalam segala hal, kebaikan dalam urusan dunianya, kebaikan dalam urusan hartanya, kebaikan dalam urusan keluarganya, kebaikan dalam urusan pekerjaannya, kebaikan dalam urusan muamalahnya dia, dan kebaikan dalam urusan agama dan akhiratnya, yufaqihu fiddin. Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia tentang urusan agamanya. Seorang hamba yang tahu tentang ilmu agama, maka dia akan bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam segala aspek kehidupan dia. Bahkan dalam urusan dunia sekalipun, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan bagi mereka yang belajar, bagi mereka yang paham agama, bagi mereka yang mendalami ilmu agamanya, diberi jaminan khairan, kebaikan untuk dirinya. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, menjelaskan tentang perbandingan dan permisalan orang yang mengerti ilmu dengan orang yang tidak mau tahu tentang agamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Permisalan wahyu ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya, kamatsali ghaitsin asaba ardan. Ilmu itu diumpamakan seperti hujan yang sangat deras yang membasahi tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun. Di antara jenis tanah yang menerima air hujan, ada yang bersifat bagus, subur, responsif. Qabilatil ma, dia bersifat menyerap air. Fa'ambatatil gala wal usbal kathir. Tanah itu dengan izin Allah mampu menumbuhkan al-gala, ilalang, rumput, wal usbal kathir, dan tanaman-tanaman yang sangat banyak. Ini tanah yang bagus, kualitas yang paling bagus. Ketika ada air hujan membasahinya, maka dia akan menyerap dengan daya serap yang bagus. Kemudian dikelola di dalam tanah tadi, dengan izin Allah bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk umat manusia. Fasharibu minha wasaku wasarau. Wakana minha ajadib. Jenis yang kedua dari tanah, ada yang namanya ajadib. Amsakatil ma, sifat dari tanah ini itu menampung, bukan menyerap, tapi menampung. Daya serapnya kurang. Dia menyerap, tapi sangat lambat. Lebih identik menampung. Fayafa'allahu bihannas. Allah subhanahu wa ta'ala masih menjadikan tanah ini manfaat untuk manusia. Dari sisi mana? Fasharibu minha wasuku wazara'u. Dari sisi manusia bisa mengambil airnya untuk minum, untuk mengairi ladang, dan untuk memberi minum hewan-hewan ternak. Yani airnya yang ditampung itu masih bermanfaat. Mungkin tanahnya tidak bisa menumbuhkan tanaman karena daya serapnya sangat kurang. Tetapi dia bisa menampung air tersebut, bisa menadahi air tersebut, sehingga umat manusia yang ada di sekitarnya masih bisa mengambil manfaatnya. Karena ditampung, otomatis orang itu bisa mengambilnya. Diambil untuk diolah menjadi air minum, diambil kemudian disiramkan ke ladang dan sawah mereka, diambil untuk memberi minum hewan-hewan ternak, masih mending, masih bagus. Wa asaba ta'ifatan ukhra minha. Dan jenis yang ketiga dari tanah yang diairi oleh air hujan, innama hiya qi'an, ada yang bernama tanah qi'an. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Sifat tanah ini itu la tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air, wala tumbitu kala'an, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Yakni betul-betul jelek tanahnya ini. Ada hujannya, mengguyurnya, membasahinya, lewat begitu saja. Tidak diserap, tidak pula ditampung. Tanah-tanah yang sifatnya itu keras, seperti tanah yang banyak batunya, banyak batu kalinya, atau batu-batu yang keras, membuat daya serapnya itu hilang, dan tidak bisa menampung air yang ada di atasnya. Kena air hujan, lewat. Enggak diserap, juga enggak ditampung. Tumpah semua airnya, hilang. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang permisalan ini. Fadhalika mathalu man faquha fi dinillahi ta'ala. Itulah permisalan orang-orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Kemudian agama tersebut menjadi manfaat untuk dirinya. Fa'alima wa 'allam. Dia paham dan dia pun mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Demikian pula di dalamnya terdapat permisalan bagi orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, yang sombong, tidak mau menerima ilmu dan tidak mau menerima petunjuk yang Allah utus aku dengan membawa petunjuk tersebut. Jadi hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terdapat permisalan yang sangat jelas tentang pembagian umat manusia dalam merespon ilmu yang datang kepada mereka, wahyu dan petunjuk yang datang kepada mereka. Rasulullah diutus SAW dengan membawa ilmu, petunjuk dan kebenaran kepada segenap umat manusia tanpa terkecuali. Umat manusia mereka terbagi menjadi tiga golongan seperti layaknya pembagian tanah. Ilmu yang datang kepada mereka, petunjuk dan kebenaran yang datang kepada manusia diibaratkan seperti air hujan. Air hujan yang sangat deras. Di sini Rasulullah mengatakan ghaiz. Ghaiz itu matarul ghazir. Hujan yang sangat deras. Kenapa kok diibaratkan seperti hujan deras, enggak seperti gerimis rintik-rintik begitu? Karena ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, luas. Ilmu ini diibaratkan seperti hujan. Hujan yang kemudian mengguyur tanah. Hujan ini adalah ilmu, tanah itu adalah manusia yang merespon ilmu tersebut. Ternyata manusia yang menerima ilmu itu atau yang merespon ilmu itu ada tiga golongan. Sama seperti tiga jenis tanah. Yang pertama, ini yang terbaik. Jenis tanah yang paling baik, jenis golongan yang paling baik. Yaitu sebuah tanah yang amat subur, bagus. Ada hujan yang membasahinya, langsung diserap airnya, diolah di dalamnya, menumbuhkan tanaman-tanaman, rumput-rumput, sayur-sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk umat manusia. Dan inilah golongan yang pertama, golongan yang terbaik dari kalangan manusia yang merespon ilmu dan petunjuk yang datang kepadanya. Yaitu hamba-hamba yang betul-betul taat, pasrah, beriman kepada Rasulullah SAW dengan segenap hatinya. Ketika petunjuk datang kepadanya, ilmu datang kepadanya, kebenaran ada di depan matanya, dia menerimanya. Dan dia memahaminya, mengimaninya, meyakininya, dan mengamalkannya. Kemudian dia mengajak umat manusia untuk kembali kepada ilmu tersebut. Ini yang paling mulia. Ketika ada ilmu, ada petunjuk, ada kebenaran, betul-betul dia manfaatkan. Dia pelajari betul ilmu tersebut. Dia kenali betul petunjuk dan kebenaran tersebut. Bukan cuma dipelajari, tapi kemudian dia yakini, dia imani, dia masukkan dalam keyakinannya, dia jadikan itu sebagai pedoman hidupnya, dia jadikan itu sebagai undang-undang hukum yang dia amalkan. Kemudian dia wujudkan ilmu tersebut pada kehidupan dia, pada semua aspek kehidupannya, ucapannya, tindakannya, keyakinannya, komunikasi dan interaksinya, muamalah dia secara umum antara dia dengan Allah atau dengan hamba-hamba Allah, semuanya mencerminkan tentang ilmu, petunjuk dan kebenaran tersebut. Ini golongan yang paling baik, golongan yang paling bagus, betul-betul menerima ilmu dan petunjuk. Golongan yang kedua diibaratkan seperti jenis tanah yang kedua, kualitas yang kedua, yaitu ajadib. Tanah yang disebut dengan ajadib. Ajadib itu sifatnya menampung air, tapi tidak bisa menyerap. Kalaupun diserap, sedikit, lebih banyak ditampung. Tanah seperti ini masih memiliki manfaat. Manusia yang ada di sekitarnya masih bisa mengambil manfaatnya. Tak air yang ditampung bisa diambil untuk air minum, bisa diambil untuk hewan ternak, bisa diambil untuk ladang dan sawah, bisa juga dimanfaatkan lokasinya untuk memelihara ikan. Kenapa? Karena nampung tanahnya ini bagus. Ya, ketika dikasih benih bibit-bibit ikan, mungkin lele kah atau mujair atau apa yang sifatnya itu tangguh, ikannya itu bisa berkembang biak, bisa dikelola di situ dan bisa menghasilkan. Ini tanah yang masih punya manfaat. Umat manusia itu juga ada yang levelnya seperti itu. Ketika ilmu itu datang kepada dia, kebenaran dan petunjuk itu datang dan sampai kepada dirinya, dia hanya bisa menampungnya. Ini biasanya diumpamakan seperti orang-orang yang memiliki memori hafalan yang sangat kuat, tetapi pemahamannya minim. Hafalan jangan ditanya, urusan hafalan kuat dia. Dia mampu untuk meraup ilmu yang sangat banyak dengan kekuatan hafalannya atau dengan kepandaian dia dalam menulis ilmu tersebut. Jadi kalau sudah urusan menulis kayak wartawan, orang wartawan yang wis nulis kabeh, ya sampai batuk-batuknya pun ditulis mungkin, ya diemnya pun ditulis. Nah ini orang ketika nulis ilmu itu sama seperti itu, semuanya ditulis sama dia, dihafal sama dia, tapi secara pemahaman gak begitu. Tidak seperti golongan yang pertama yang betul-betul faqih, menerima ilmu, ditulis, dihafal, kemudian dipahami, diyakini, diamalkan, didakwahkan. Itu terbaik sudah, istimewa sudah. Yang kedua, gak seperti yang pertama, tapi masih baik, masih bagus. Dia masih mau belajar. Sisi positifnya di sini. Dia masih mau belajar. Meskipun pemahamannya tidak seperti golongan yang pertama, tapi memiliki semangat untuk belajar. Dia mencatat semua ilmu yang dia dapatkan. Dia hafalkan ilmu tersebut. Siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Catatannya siapa tahu bisa dibacakan kepada orang lain, bisa bermanfaat. Kalau ada yang tanya, dia bisa merujuk kepada catatannya. Hafalannya, dia bisa gunakan untuk mengajari umat manusia. Masih bagus. Meskipun tidak seperti golongannya pertama, tapi masih bagus, masih bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Golongan yang ketiga, dan ini golongan yang paling jelek. Diibaratkan seperti tanah yang jelek pula kualitasnya. Tanah yang di situ full dengan ajar, dengan bebatuan yang keras. Ketika air hujan itu datang mengguyurnya lewat. Bahkan bisa menyebabkan gelombang air yang membinasakan. Apalagi mungkin kalau tanah ini berada di ketinggian, dia tidak bisa menyerap, tidak bisa menampung. Kemudian curah hujan dengan volume yang sangat banyak mengguyur tempat itu. Lewat. Gak ada pohon yang tumbuh di situ. Gak ada tanaman yang tumbuh di situ. Dan tidak ada lokasi yang bisa menampung air itu. Apa yang terjadi? Air yang membasahinya itu akan lewat dan membentuk seperti ombak yang kemudian menghancurkan yang ada di bawahnya. Kayak gunung gitu ya. Bagian atasnya ini tandus. Enggak ono pohon-pohonnya yang bisa menahan. Ketika ada hujan yang begitu deras, sudah air itu turun kayak air terjun. Siapa yang ada di bawahnya, libas sama dia, membinasakan. Ini jenis tanah yang jelek. Ternyata ada di kalangan umat manusia yang modelnya sama seperti ini. Gak mau belajar, gak mau tahu. Ilmu ada di hadapannya, di sekitarnya. Bahkan dia hidup di masa yang mana fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu sangat mudah. Tinggal buka, scroll atas, scroll bawah, kanan, kiri, enter, enter. Ya, searching mau model apa ilmunya. Mulai dari ilmu yang genah sampai enggak genah, ilmu mujarobat sampai ilmu yang genah, semuanya ada. Tapi dianya enggak mau tahu, juga enggak mau belajar. Ketika ilmu datang di hadapannya, petunjuk dan kebenaran itu sampai kepada dia, itu lewat. Kalaupun dia menyerap ilmu tadi, suatu saat akan menjadi malapetaka untuk dirinya atau bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah tiga golongan umat manusia dalam merespon ilmu syariat dan ilmu agama. Beliau melanjutkan, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh iri kecuali pada dua golongan. Rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haq. Golongan yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan padanya harta. Kemudian dia menghabiskan harta itu pada jalan-jalan kebaikan. Kaya raya, dermawan. Punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Jiwa solidaritas yang sangat tinggi. Betul-betul dia itu peka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Membantu orang sangat gampang untuk membantu. Orang datang ke rumahnya belum ngomong sudah dikasih sama dia. Pak, saya ini sebenarnya ya sudah tenang. Dia masuk bawa ATM bawaan, kurasan sak mesin-mesinnya gowon gak apa-apa. Tuh, Pak, saya belum ngomong, saya tahu kamu mau apa. Pasti kamu butuh dana karena kamu butuh ya toh? Nggih, Pak, bawa sudah. Ya. Ada lagi datang, ya mungkin karena dia mengurus anak yatim, du'afa atau semisalnya datang kepada dia bawa proposal atau semisalnya, dia sudah tahu. Ini sepola, apalagi saya tahu lihat dia nangkring di depan yayasan, saya ngerti orang ini datang, ono apa? Iya Pak, ini kita ini lagi butuh, ya wis tenang dulu, sudah kasih kunci, nih kunci apa nih Pak? Terus antum datang ke gudang ini, bukaan di situ beras, gula, telur, minyak, kabel ada saya ambil dan sakarmu, ya mau dihabiskan semua pun tidak masalah, kawan kabel. Ya ini dia betul-betul loyal untuk membantu saudaranya. janda-janda tanggung kabeh, bikinkan kompleks janda. Ya, ditanggung semuanya sama dia. Anak yatim, bikinkan kompleks anak yatim, tanggung sama dia. Du'afa, orang-orang sudah lemah, jumpo, kasih kompleks, kasih fasilitas semuanya. Bahkan orang tua wis dimanjakan di sana, mau jalan, ya, itu jalannya bisa jalan sendiri. Ya, kayak eskalator begitu. Masuk rumah, oh rumah semua fasilitas ada. Tinggal ketip sini aja semuanya muncul. Betul-betul difasilitasi sama dia, dibantu sama dia. Para pelajar thalabul ilm dari seluruh penjuru daerah dibiayai sama dia. Kamu kesini ngapain? Belajar, belajar sing genah, ojo mikiri biaya, tak tanggung semuanya. Sing penting belajar sing genah, ojo ngrusuhi pondok wae. Sing penting belajar. Belajar kasih sama dia. Pokoknya semua jalan kebaikan dia memberinya. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini layak untuk kita iri kepadanya. Yang kedua, wa rajulun ataahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tadi dan mengajarkan kepada orang lain. Seseorang yang masya Allah belajar bertahun-tahun, ya, mengembara rehlah di seluruh tempat-tempat ilmu, bahkan sampai keluar negara mencari ilmu bertahun-tahun, berjuang susah payah, peras keringat, banting tulang untuk dapat ilmu. Ketika dia berhasil, dia pulang ke kampung halamannya, mengentas masyarakatnya dari kebodohan, kesyirikan, maksiat dan kekufuran, diajarkan kepada mereka siang dan malam tentang kebenaran. Ya, apa caranya sholat, bagaimana tata caranya wudu, bagaimana tata caranya puasa, hukum-hukum Islam, betul-betul diajarkan kepada dia tulus lillahi ta'ala, tidak mengharap sama sekali imbalan dari mereka. Dia berjuang lillahi ta'ala dan dia pulang juga lillahi ta'ala. Menyampaikan kebenaran apa adanya, dia sampaikan kepada umat, dia ajari umat itu biar pintar sama kayak dia. Bahkan dia berharap umat itu bisa pintar tanpa harus menyebut nama dirinya. Tanpa harus menyandarkan ilmu itu dari mana. Orang seperti ini juga layak bagi kita untuk iri kepadanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada satu sifat tercela tapi menjadi terpuji ketika pada perkara yang dipuji. Hasad itu sangat tercela, dikecam dalam Islam. Bahkan iblis alaihi laknatullah diusir, dikutuk dengan kutukan abadi dan divonis termasuk dari penghuni neraka. Kenapa? Hasad, iri dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan Allah mengumumkan di hadapan seluruh penduduk langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan seorang pemimpin di muka bumi. Malaikat pun heran, iblis pun termasuk yang heran. Mau dibikin pemimpin apalagi di bumi ini, tempatnya jin, tempatnya syaitan, perang tok isinya. Mau dibikin pemimpin yang kayak gimana modelnya? Penasaran semua. Ketika mereka bertanya-tanya kepada Allah, Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu daripada kalian. Lihat saja nanti. Ketika sedang diciptakan, ya, iblis, apa, Nabi Adam ini, iblis penasarannya tinggi. Ini bahasa ini wong gaul sekarang, kepo. Ya. Kepo ini tingkat tinggi dia. Dilihatin, tengok atas ke bawah, kanan kiri, dilihat. Ini makhluk aneh ini. Gak ada di kalangan malaikat makhluk kayak gini. Di kalangan bangsa kita jin juga tidak ada makhluk kayak gini. Makhluk apa ini? Baru ini makhluknya ini. Ya. Tapi iblis sudah tahu kelemahan dari Nabi Adam. Ketika sudah sempurna hidup Nabi Adam ini, kemudian dihadapkan di hadapan para malaikat seluruhnya, di situ terjadi tes. Malaikat disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda yang sudah Allah tampakkan di hadapan mereka. Tidak ada yang bisa. Nabi Adam menyebutkan dengan lancar, ya, barakallahu fiik. Disitulah malaikat pun sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menunjuk seorang khalifah dan pemimpin di muka bumi. Iblis enggak terima ketika Allah memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam, menghormati beliau, iblis enggak mau. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Kenapa kamu gak mau sujud? Itu makhluk ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kenapa kamu gak mau sujud? dengan sombong dia mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik ya Allah. Khalaqtahu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari api, itu dari tanah, tanah sama api ya lebih bagus api daripada tanah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap iblis, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diusir dari kerajaan langit, kemudian ditetapkan sebagai penghuni neraka pada saat itu. Kenapa? Hasad. Ya. Orang Yahudi menjadi kaum yang terlaknat sepanjang masa sebabnya apa? Hasad. Karena hasad terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa bangga karena seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu diutus dari keturunan Israel, dan Israel itu adalah nenek moyang mereka. Ternyata nabi yang terakhir diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, bangsa Arab yang menjadi musuh bebuyutannya mereka. Mereka sangat benci dengan bangsa Arab. Kenapa? Karena dulu mereka termasuk orang yang tertindas di tengah-tengah bangsa Arab. Mereka banyak dijumpai di Madinah. Madinah dikuasai oleh dua kabilah Arab yang sangat kuat, Aus dan Khazraj. Orang Yahudi sering ya membanggakan nabi yang akan muncul ini di hadapan Aus dan Khazraj. Awas kamu-kamu ya. Nanti kalau nabi kita yang terakhir muncul, wah nanti nabi ini jadi pemimpin kita, bakal memerangi kalian. Ternyata padahal mereka tahu, paham kalau Rasul bukan dari keturunan Israel, dari keturunan Ismail. Ternyata betul kekhawatiran mereka terjadi. Allah mengutus nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dari keturunan Ismail, fahasadu. Mereka pun hasad dan tidak mau menerima Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat yang sangat tercela, tapi bisa menjadi terpuji, menjadi bagus, bahkan diperbolehkan ketika objeknya tepat. Objeknya tepat, yaitu pada salah satu dari dua objek. Yang pertama, orang yang kaya raya, punya harta, kekayaannya masya Allah, hartanya di mana-mana, dan dia menjadi orang yang sangat dermawan. Bukan orang kaya yang sombong, kaya lupa diri, lupa darat, lupa laut, lupa udara, lupa kalau dirinya manusia. Bukan seperti itu. Tapi dia semakin banyak kekayaannya, semakin tinggi jiwa sosialnya, membantu sesama. Ini katanya Rasul, boleh bagi kita untuk iri. Duhai kiranya kita sama kayak dia, kaya dermawan. Duhai kiranya saya punya uang sama kayak dia, wis tak bantu kabeh teman-teman saya yang enggak punya pekerjaan. Sini tak jadikan pekerja. Kamu tak kasih gaji, mau gaji berapa tak kasih. Kalau seandainya saya punya harta, seandainya boleh pada orang seperti ini. Dan yang kedua, objeknya orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada umat manusia. Dan tentunya yang kedua jauh lebih baik daripada yang pertama. Barakallahu fi. Ini menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah min turukin muta'addidah an Ismail ibn Abi Khalid bihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dari sanad-sanad yang sangat banyak dari Ismail bin Abi Khalid dengan lafaz di atas. Qala rahimahullah, penulis rahimahullah melanjutkan, wa walaqad baraza habrul ummah wa turjumanul Quran as-sahabiyul jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu fi ma'rifatid din fiqhan wa tafsira wa tawassa'a bi ulum asy-syari'ah wa wa'aha bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk di antara tanda keutamaan ilmu dan termasuk di antara bukti keutamaan ilmu, sosok seorang ulama terkemuka yang dijuluki dengan Habrul Ummah. Habrun itu mufrad, jamaknya ahbar, yakni ulama-nya umat ini. Dijuluki juga dengan Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimanakah keilmuan beliau, fiqih dan tafsirnya beliau, dan bagaimanakah beliau mumpuni dalam segala bidang ilmu syariat. Bahkan dalam biografinya, beliau kalau sudah duduk di masjid atau di sebuah halaqah, yang datang kepada beliau itu dari berbagai macam jenis kalangan. Kloter pertama, ahli hadis. Semuanya ahli hadis. Tanya tentang hadis, dijawab semua, dikasih ilmu sama beliau. Selesai halaqahnya, beliau tidak pergi. Yang pergi muridnya. Datang lagi murid yang kedua, semuanya ahlul Qur'an. Orang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an. Belajar sama Ibnu Abbas tentang qiraah, tafsir, dan lain sebagainya. Diajari sama beliau. Selesai, pergi. Muncul lagi kloter yang berikutnya, ahlul lughah. Orang yang ahli bahasa Arab. Diajari sama beliau bahasa Arab itu seperti apa. Selesai. Ahli fiqih datang, diajari sama beliau. Betul-betul habrul ummah. Ini lautannya ilmu ini sudah. Betul-betul Masya Allah secara keilmuan. Kenapa? Apa rahasianya beliau bisa mencapai puncak kejayaan ilmu ketika itu? Dengan barokah doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sisi keutamaan ilmu dari Ibnu Abbas adalah seandainya di sana ada doa yang lebih baik daripada ilmu, niscaya Rasul akan mendoakan Ibnu Abbas dengan doa itu. Di situ Rasul SAW mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas tentang agamanya dan ajarilah orang ini tafsir Al-Qur'anul Karim. Seandainya mendoakan beliau dengan kekayaan harta, dengan jabatan dan kedudukan, dengan popularitas dan ketenaran, atau banyaknya keturunan, itu utama dan mulia, niscaya Rasul akan mendoakan beliau dengan doa itu. Tapi di sini Rasul memilih doa tentang ilmu dan memahami Al-Quran, menunjukkan bahwasannya inilah keutamaan yang sesungguhnya. Ibnu Abbas menjadi sahabat yang mulia, disegani, dihormati, bahkan di kalangan para penguasa sekalipun. Apakah karena hartanya? Tidak. Apakah karena kedudukan beliau menjadi seorang raja begitu? Tidak. Tapi karena ilmu yang ada pada beliau. Ilmu yang ada pada diri beliau, yang beliau amalkan, yang beliau ajarkan kepada umat manusia. Karena itulah beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agamanya, ya Allah, pahamkan dia tentang tafsir Al-Qur'an. Menunjukkan keutamaan ilmu. Innaha da'watun mubarakah min rajulin mubarak taqabbalaha Allahu min nabiyyi. Doa ini adalah doa yang sangat berkah diucapkan oleh seseorang yang berkah dan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nabinya. Yang doa siapa? Rasul. Gak sembarangan. Doanya mustajabah. Langsung mendoakan Ibnu Abbas dengan doa seperti ini. Dan betul-betul terjadi. Tapi bukan kemudian Ibnu Abbas dapat doa seperti ini, kemudian simsalabim, apa tetkabal, langsung ngerti gitu. Enggak. Dari doa ini, Allah mudahkan Ibnu Abbas untuk bisa belajar. Dari situlah Ibnu Abbas cinta terhadap ilmu. Bahkan ketika Rasul meninggal, beliau mengajak temannya dari kalangan Ansor. Yuk, kita keliling yuk. Datangi para sahabat, mumpung masih banyak, kita belajar. Kata temannya, lapor repot-repot Ibnu Abbas. Loh, repot piye? Iya, sahabat si akeh, tenang wae. Kamu gak tahu apa, tinggal tanya sama mereka. Ngapain belajar capek-capek? Oh, wong iki gak ngerti ilmu iki. Ya sudah, akhirnya beliau keliling. Datangi ke satu rumah, ngetok pintu, dibuka. Hadis nih, bihadisin min sami'tahu min Rasulillah SAW. Sampaikan hadis. Selesai, ada lagi gak ada, pindah lagi ke sahabat. Sampai pada tingkat beliau rela tidur beralaskan pasir di depan pintu salah seorang sahabat demi mendapatkan hadis. ketika datang kok lagi tidur orangnya, mau diketuk gak enak sekalian, terus tak delosor sedikit lah, lah kok tertidur beliaunya. Di waktu asar orangnya keluar ngeliat, loh gak ada Ibnu Abbas, ini orang mulia ini, keluarganya Rasul ini. Kalau zaman sekarang, Habib pikirnya, lah kok datang kepada saya, dibangunkan sama sahabatnya, kenapa kamu datang ke rumah saya, tidur depan rumah saya, putus seseorang, saya akan datang kepadamu. Kata Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya, hadis nih hadis, sampaikan hadis, sampaikan. Sampai akhirnya belum mencapai puncak ilmu, bahkan di usia yang masih muda, pada manasik haji ketika itu, beliau khutbah di Arafah dengan khutbah yang Masya Allah menafsirkan surat Al-Baqarah diperhatikan sama beliau sampai temannya ini yang tadinya diajak belajar komentar. Masya Allah Ibnu Abbas, dulu saya diajak belajar, saya tidak mau, ini rajul faqih, anak yang jahil. Ini khutbahnya Ibnu Abbas, kalau didengarkan orang Romawi, orang Persia, orang Turki, la aslamu, mereka akan masuk ke dalam Islam. Saking bagusnya beliau ketika menjelaskan Al-Quran. Itu semua kenapa? Barakatul ilm. Karena barakahnya yang namanya ilmu. Tayyib. Wa ni'matun an'amallahu biha ala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu warbah. Dan itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu warbah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah isya. InsyaAllah ta'ala untuk penjelasan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.